I see the light in the dark, so beautiful. I had enough to see the night, to see the life. Don't you know? Don't you know? 'Cause tonight panggil aku Roy Ricardo, bukan Sinterklas tapi aku banyak kado. Selalu nyata tidak omdo, bikin cemas lemas macam aku libido. Gak percaya cinta pada pandangan pertama, tapi pertama ku lihat kamu buat aku terpana. Macam Ferrari, auramu sangat mempesona. Tanpa status saling mau, tapi please jangan ramah. Jangan dulu, tahan dulu, jangan semua langsung mau. Santai dulu, minum dulu, biar kita enggak kaku. Jangan coba gantung, malam ini aku yang tanggung. Gerakan badan jangan kayak patung, dan nanggung ayo kita lanjut langsung. Ku tak kenal kata gagal, semua skillmu aku hafal. Kamu cantik jangan pertama mau deh kejadian total. Damn girl, you so my type, you got me high, you got me